ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taala kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dengan senang hati, dengan gembira. Kemudian mari kita sambut sebagaimana Nabi menyambut kabar gembira yang diberikan beliau kepada para sahabat dengan menjelaskan tentang bekal-bekal ilmu yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi bulan Ramadan. Tentu tidak kalah pentingnya yang terkait dengan masalah tauhid dan syirik. Ya. Karena tauhid merupakan pondasi penting bagi satu amal. Jika pondasi kuat, insya Allah bangunan akan kuat. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan secara makna, ya, bahwa orang yang berakal tentu memperhatikan pondasinya, bukan bangunannya, akan tetapi pondasinya. Tauhid adalah pondasi utama di dalam kita melakukan amal, termasuk lawannya. La yurafu syai illa bididdih. Tidaklah sesuatu bisa diketahui dengan benar kecuali dengan lawannya. Ya. Araftu syar la li syar, walakin litawakkih. Wa man lam ya'rif al khair min asyar sayaqa'u fihi, yaqa'u fihi. Aku mengetahui yang buruk bukan untuk melakukannya, tapi agar tidak terjatuh ke dalamnya. Orang yang tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk bisa terjatuh ke dalam keburukan. Tauhid tentu bisa dikenal dengan baik dengan lawannya, yaitu syirik. Ya, kita masih dalam babul khauf minasyirki, bab al khauf minasyirki, rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini tentu sesuai dengan sabda Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, artinya di sini rasa takut kepada syirik ini ya, ada landasannya. Pembahasan kita sampai pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kalau di dalam redaksi yang lain, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qultu ukhra. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Wa qultu ana, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari nomor 4497, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan di sini yang dibawa oleh penulis kitab Tauhid yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah redaksi awalnya, ya. Akhirnya tidak disebut. Sementara redaksi awal menyebutkan barang siapa meninggal, barang siapa mati, dan dia ketika sebelum mati dan mau mati itu menyebut atau memanggil, berdoa, ya, selain Allah sebagai tandingan, masuk neraka. Makanya di dalam redaksi lengkapnya itu disebutkan qolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qultu ukhra. Ya, Nabi menyebut satu kalimat sementara aku menyebut kalimat yang lain. Kalimat yang lain, kalimat Nabi mana? Sabda Nabi yang ada di sini, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Itu hadis Nabi. Sementara perkataan Abdullah bin Mas'udnya wa qultu ana man mata wa huwa la yad'u lillah niddan dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sementara dia tidak menyeru, ya, tandingan untuk Allah, maka dia masuk surga. Berarti di sini ada yang namanya al-fahm, pemahaman. Sehingga muncul dalam ilmu usul fikih ada, yaitu apa? Mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Ya. Mafhum muwafaqah adalah pemahaman yang selaras. Kalau mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Karena kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal menyeru selain Allah sebagai tandingan, masuk neraka. Pemahamannya, barang siapa meninggal tidak menyeru tandingan untuk Allah, masuk surga. Nah, itu dipahami oleh Abdullah bin Mas'ud dan dibawa di sini oleh Al-Imamul Bukhari. Ya. Nah, ini para jemaah. Coba kita fokus kepada matan yang dibawa oleh penulis, yaitu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Man mata, man di sini siapapun dia, umum, karena ini adalah merupakan isim mausul, ya, yang memberi faedah umum. Man mata, siapapun dia yang meninggal. Wa huwa, wau di sini wau hal, ya, ketika meninggal dia atau sebelum meninggal lu bertobat itu bisa. Wau dia wau hal, yad'u min dunillah, ya, menyeru berdoa selain Allah, niddan, ya, dan di sini sebagai tandingan. Dan tentu saja kalau menyeru kepada selain Allah di sini menjadikan Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah 165, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada dari manusia, sebagian dari manusia, wa minan nasi mayyattakhidhu, orang-orang yang menjadikan, ya, mayattakhidu min dunillahi andada, selain Allah sebagai andad, jamak dari niddun, ya, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah Ta'ala. Maka di sini disebutkan syirkul mahabbah, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. At-Taubah ayat 165. Sementara orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang menjadi syahid yaitu menjadikan tandingan untuk Allah Rabbul Alamin. Dalam hal apa? Ya, tiga macam tauhid: dalam rububiyah, tandingan untuk uluhiyah, tandingan untuk asma' wa sifat. Ini para jemaah, jangan kita jadikan tandingan untuk Allah dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita lihat di sini keterangan penulis atau penyusun kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Karena kita di pengumumannya adalah mempelajari kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Perkataan yang berfaedah ya tentang kitab Tauhid. Apa kata beliau atau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin? Qauluhu man. Adapun sabda Nabi man hadhihi syartiyah. Nah, ini adalah jumlah syartiyah. Ya. Namanya jumlah syartiyah. Ini syartiyahnya man. Ya, dan man di sini isim mausul tufidul umum, memberikan faedah umum lidz zakari wal unsa, baik laki maupun perempuan. Ya. Kalau bencong bagaimana? Ya masuk ke dalam ya karena man. Tapi beliau tidak disebutkan oleh beliau. Ya. Man itu umum untuk siapa saja. Ah, man sini syartiyah. Syarat. Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan, barang siapa meninggal sementara dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan, jawab syaratnya apa? Dakhalan nar. Itu jawab syarat. Ya, ini namanya jumlah syartiyah, ya. Jumlah syartiyah dalam bahasa Arab, ya. Baik, kita sedikit saja masalah itu. Kemudian qauluhu, sabda Nabi yang berbunyi yad'u min dunillahi niddan, menyeru selain Allah sebagai tandingan, ai yattakhidhu lillahi au yuttakhadh lillahi niddan, atau yattakhidhu lillahi niddan, sawa'un da'ahu du'a'a ibadatin am du'a'a mas'alatin, menyeru yaitu berdoa, ya, padahal kita disuruh untuk menyeru berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Disuruh Tuhan kalian mengatakan ud'uni, ya, menyerulah kalian kepada-Ku, yaitu berdoa kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Nah, ini menyeru kepada selain Allah Ta'ala. Maka dia telah menjadikan tandingan untuk Allah dalam hal berdoa. Apakah doa itu adalah du'aul ibadah atau du'aul mas'alah? Apa doa ibadah? Karena beliau menjelaskan li'anna du'a'ah yanqasimu ila qismain. Karena doa itu terbagi menjadi dua macam. Ya. Al-awwalu du'a'u ibadatin. Yang pertama adalah doa ibadah. Yang kedua du'a'u mas'alatin. Yang kedua doa mas'alah. Nah, di sini harus kita tahu apa doa ibadah. Beliau memberikan contoh. Misalhu as-shaumu was-shalatu wa ghairu dhalika minal ibadat. Seperti puasa, ya, sebentar lagi salat dan selainnya dari ibadah-ibadah yang ada. Fa idza shallal insanu aw shoma, apabila seorang itu salat atau berpuasa, faqad da'a rabbahu bilisanil hal, maka dia telah meminta dan berdoa kepada Allah dengan apa? Lisanul hal. Apa lisanul hal? Yaitu kondisi dan posisi dia, kemauan dia. Ya. Tapi bentuknya puasa, bentuknya sholat. Maka ketika dia puasa dan sholat, pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? An yaghfira lahu, agar Allah mengampuni dia. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih, diampunkan dosanya. As-salatul khamsu wal jum'a ilal jum'ah, Ramadan la Ramadan mukaffiratun lima baihun lima bainahunna idza jatuni batil kabair, atau idza jatana batil kabair. Salat lima waktu Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya bisa menghapus dosa di antara kedua jika dia tidak berbuat dosa besar. Nah, ketika kita salat, kita puasa, itu adalah kita berdoa. Ketika kita zakat, kita berdoa. Kepada siapa? Kepada Allah. Oleh karena itu, kalau sholatnya dipalingkan kepada selain Allah, itu syirik. Bisa besar, bisa kecil. Sudah kita bahas. Begitu juga puasa, zakat, haji, umroh dan lain sebagainya. Ya. Umroh kepada umroh berikutnya bisa menghapus dosa di antara keduanya dan seterusnya. Ini semua yang kita lakukan dalam rangka memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Ya. Wa an yujirahu min adzabihi, agar Allah Ta'ala melindungi kita dari adabnya. Wa an yu'tiyahu min nawalih, agar Allah memberikan apa yang diinginkan. Wa hadza fi asli shalah, maka tujuan diampuni, diselamatkan dari adabnya, kemudian agar Allah memberikan pemberian apa yang kita inginkan, itu semua merupakan aslus shalah, makna asal sholat, tujuan kita sholat. Kama annaha tatadammanu addu'a bilisanil maqol, seperti dia ya sholat tadi atau puasa tadi yang dilakukan mengandung apa, doa bilisanil maqol, dengan lisan ucapan. Ya, kalau tadi lisan perbuatan, maka kita juga mengaji, kita tidak berdoa, tapi masuk doa ibadah, thalabul ilm. Supaya apa? Ya diampuni dosa kita, diberikan kemudahan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maka dengan kita thalabul ilm, artinya kita juga berdoa. Meskipun kita tidak mengucapkan, tapi lisanul hal kita, ya, karena kita tahu ilmunya tadi. Oleh karena itu, kalau nutup ilmunya tidak karena Allah, ya tidak bisa mencium bau surga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada min ad-dunya lam yajid arfal jannah ay rihaha yaumal qiyamah. Rawi Abu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Lah ini, di sini dijelaskan oleh beliau, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan tandingan untuk Allah. Wal iyadu billah, ya. Kemudian kata beliau, wa yadullu li hadzal qismi qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Pada surat Ghafir, ya, surat Ghafir ayat 660. Surat Ghafir ayat 60. Yang artinya Tuhanmu, Robmu, Rob kalian berkata, ud'uni, ud'uni, da'a yad'u, mintalah kepadaku, doa, astajib lakum. Ini fi'il amr. Jawabul amrnya adalah jawaban perintahnya, aku akan mengabulkan. Itu pasti para jamaah. Pasti, ya. Ma'amin muslim yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah bi ihda thalath, imma ya an yu'ajjila da'watahu wa imma an yadakhira fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlahu. Rawahu Tirmidzi. Wa qalu idzan qalu akthir qala Allahu akthar. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah yang tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim, kecuali akan diberi tiga dari tiga, satu dari tiga. Entah dikabulkan sesuai dengan permintaannya, atau tidak disimpan pahala di akhirat, atau tidak diselamatkan dari musibah yang menimpa, yang selevel dengan doanya. Apa kata sahabat? Kalau begitu kita banyak doa. Apa kata Nabi? Allah lebih banyak mengabulkan. Nah, kita harus yakin dan harus optimis, berprasangka baik, dikabulkan. Kenapa? Kalau tidak mau berdoa, ancamannya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madzakhirin. orang-orang yang sombong, an ibadati, dari ibadah kepadaku. Yaitu apa? Dari doa di sini. Ad-du'a wal ibadah. Maka di sini disebut dengan doa ibadah. Ya. Orang yang sombong dari beribadah padaku, dari berdoa, tidak mau, akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Ya. Bahkan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika betapa pentingnya doa itu, beliau, saya mau berdoa, saya tidak peduli dikabul atau tidak. Sampai seperti itu. Tapi pasti Allah kabulkan. Karena begitu pentingnya doa, karena doa itu ibadah. Nah, maka doa seperti ini disebut dengan du'a'u ibadatin atau du'a'u ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, thalabul ilm, ini semua du'a'u ibadah. Nah, semua itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, ya. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, itu bisa masuk ke dalam syirik besar, ya. Bisa syirik kecil, bisa sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Ya, pertama salat karena Allah taala, kemudian masuk ke dalamnya riya, ya, pamer. Itu yang ditakuti Nabi, ya. Nah, di sinilah penjelasan doa ibadah. Faja'alad du'a'a ibadatan. Maka di sini Allah menjadikan doa sebagai ibadah. Juga disebut dengan istilah du'aul ibadah, ya, atau doa ibadatin. Karena doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Nah, ini istilah, tapi penting untuk menjadi perhatian kita. Begitu telitinya para ulama di dalam membahas suatu persoalan, sehingga sangat membantu kita untuk mendudukkan persoalan tersebut dan bagaimana kita bersikap. Ketika kita diberi taufik memahami perkara itu, maka insya Allah akan menjadi controller, ya, bagi kita dalam setiap langkah, sehingga kita diterangi oleh cahaya sunnah, sehingga kita tidak terus menerus dalam kesalahan sementara kita sadar. Walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, di antara penghuni surga itu punya sifat orang-orang berbuat keji dan dolim, lalu dia ingat dolim pada dirinya, ingat pada Allah Ta'ala, lalu mohon ampun pada Allah, yang yakin tidak ada yang mohon, apa namanya, yang mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus menerus, ya, berada di atas perbuatan salahnya, salah dalam keadaan tentang syirik kecil atau besar. Dia sudah sadar, dia riya, sum'ah, sadar. Kamu itu riya, kamu itu. Tapi dia biarkan. Tapi penghuni surga tadi apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia, mereka tidak terus-menerus di dalam dosa kesalahannya, wa hum ya'lamun, sementara dia sadar. Apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dia segera mohon ampun. Segeralah kalian mohon ampun kepada Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini pentingnya para jemaah. Jadi di dalam kita thalabul ilmi tidak hanya sekedar menambah wawasan, karena pada hakikatnya laisal ilmu an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khasyah. Ibnu Abbas mengatakan ilmu itu bukan banyaknya hadis, bisa banyak hadis, hafal ayatnya, hafal hadisnya, atau banyak bicaranya, orasinya, bukan itu. Tapi ilmu apa? Banyaknya rasa takut. Nah, sehingga ketika penjelasan seperti penjelasan ini, ada doa ibadah, doa masalah, ya. Yaitu apa doa ibadah? Kita beribadah dengan satu ibadah dalam rangka agar Allah mengampuni kita. Oh, ternyata di situ ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Riya. Apa penghalangnya? Sum'ah. apa penghalangnya kiber sombong, apa penghalangnya ujub, terngiang-ngiang dalam hati, ya. Kenapa? Karena memang bisiknya ke hati. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ah, yuwaswis, waswasah di dalam dada kita, baik dari jin maupun manusia, para jemaah, terkadang kita tidak sadar. Atau sebaliknya, kita sadar tapi kita membiarkan diri kita. Oleh karena itu segera mohon ampun. Karena apa? Dapat taufik dan pertolongan Allah, ya. Faja'alad du'a'a ibadatan wa hadzal qismu kulluhu syirkun. Ya, oleh karena itu Allah jadikan doa seperti ini adalah sebagai ibadah, dan ibadah macam ini semuanya jika dipalingkan kepada Allah maka itu termasuk syirik. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah faqad kafara kufran mukhrijan lahu 'anil millah. Barang siapa memalingkan, ya, satu dari macam-macam ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka dia telah kafir dengan kekufuran yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam, dari millah, ya. Sangat indah sekali, karena kalau ulama sudah membuat takrif definisi luar biasa, ya. Ibadah kata al-imam al-qurtubi, al-khudu' wa tazallul, merendahkan diri dan menghinakan diri, itu ibadah. Logikanya orang itu punya apa? Punya insting, punya naluri, punya tabiat gak mau direndahkan. Bahkan sebaliknya ingin ditinggikan. Karena ingin ditinggikan terlalu tinggi, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu saking, ya, makanya disebut dengan tagut, melampaui batas. Tapi memang manusia menjaga kemuliaannya, ya, sehingga tidak ingin rendah. Kenapa? Kalau dia rendah, dia tidak mau. Tapi kenapa kok mau merendahkan kepada selain Allah? Yaitu ibadah. Karena ibadah itu dikata abada ya'budu ibadatan. Pelaku namanya abid atau abdun. Makanya tidak boleh, meskipun Ka'bah mulia, disebut dengan Abdul Ka'bah. Tapi ada namanya orang Abdul Kahfi. Ada tidak? Pernah ada, ya. Saya pernah tahu ada orang namanya Abdul Kahfi. Bismillah. Abdullah, ya, Abdul Rahman, Abdul Aziz dan selainnya. Ya, ada orang namanya kata-kata abdun disandarkan kepada selain Allah. Abdi, abdi dalam. Jalannya gimana? Jalannya ngesot. Menunjukkan itu ya rendah. Sesuai dengan namanya. Nah, merendahkan diri itu para jemaah, tujuan cuma dua. Imma lidalbil maslahah au daf'i madarrah. Entah untuk meraih kemaslahatan atau terhindar dari kemadaratan. Maslahah minta rezeki, datang ke Gunung Kawi. Tidak mungkin datang ke Gunung Kawi kemudian lompat-lompat tendang sini tendang sana. Apalagi naruh yang namanya sesajen di pohon besar, ya. Saya contohkan, meskipun yang diletakkan burung puyuh kecil yang namanya sesajen, ya, nggak mungkin batu besar, pohon besar, kemudian di sini maaf nih, dilempar, nih bah, makan bah, saya punya banyak sekeranjang, nggak mungkin seperti itu. Pasti naruhnya apa? Pelan-pelan terus nih. Betul tidak? Kalau perlu jalan pelan-pelan, mundur. Itu menunjukkan apa? Hina, rendah. Kenapa? Ada tujuan. Lijal bil maslahah atau madarra. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka menyembah, minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, dan menolak madarat. tapi mereka mengira dan menyangka, bukan ilmu, persangkaan bahwa yang diminta itu bisa berikan pertolongan di hadapan Allah. Jadi para jemaah, merinding saya ya, ada yang begitu ekstrim kanan, apa namanya, ada yang ekstrim nolak tauhid, kok sedikit tauhid. Ternyata ketika kita sudah pelajari lebih jauh, kita itu luar, gak ada apa-apanya ya. Dan kalau kita tidak mempelajari itu, terancam akidah kita para jemaah ya. Kita mungkin senang dengan perbuatan-perbuatan dohir, tapi tidak memperhatikan gerakan-gerakan hati, gerakan batin. Ini para jemaah rahmat Allah. Oleh sebab itu, mari kita semakin bersemangat untuk mempelajari tauhid. Ya. Sampai bisa mendarah daging kepada orang sahabat ya. Disuruh oleh Nabi, "Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Segeralah kalian menuju surganya Allah seluruh langit dan bumi. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seluruh langit dan bumi?" "Iya, betul." "Bakhin-bakhin. Ma yahmiluka ala qaulika bakhin-bakhin?" "Apa yang buat kamu mengatakan bakhin-bakhin? Wah, wah, wah, hebat banget seluruh langit dan bumi." Karena apa? Karena keimanan. Ya. "Tidak ya Rasulullah, kecuali aku ingin menjadi penghuni surga." "Engkau termasuk penghuni surga." Dia ada korma di tangannya. Kemudian dia bilang, "Kalau butiran korma yang ada di kantong ini saya habiskan, terlalu lama bagi saya untuk menunggu surga." Dilempar, dibuang, pergi dia berjihad, mati menjadi penghuni surga. Apa yang membuat dia begitu kalau bukan tauhid, keimanan? Ini para jemaah, justru ini yang menjadi perhatian besar para ulama, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik ya. "Falau raka'ah li insanin aw sajada li syai'in yu'addimuhu kata'dimillah fi hadzal ruku' aw sujud lakana musyrikan," kata beliau. Seandainya ada orang rukuk kepada manusia atau sujud pada sesuatu, dan dia mengagungkan sesuatu itu ketika sujud atau rukuk, seperti mengagungkan Allah dalam masalah rukuk atau sujud ini, "lakanah musyrikan," maka dia musyrik. Terus bagaimana Ustadz dengan yang sungkeman biasanya ya di hari raya? Sungkeman ya, maka di sini sudah pernah saya bahas pada waktu yang lalu masalah ruku dan sujud. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam sujud kepada iblis disuruh mereka sujud pada Nabi Adam, Nabi Yusuf bapaknya sujud pada Yusuf keluarganya. Nah, ini sudah saya bahas pada waktu lalu. Maka di sini kalau sujudnya malaikat kepada Nabi Adam litakzim ya, dan itu bukan termasuk syariat kita ya. "Wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Disuruh sujud malaikat kepada Nabi Adam, iblis enggak mau. Malaikat semua mau. Sujud litakzim, yaitu sujud untuk menghormati, karena perintah Allah Ta'ala perintah fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah mau. "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi kalian yang akan ditanya. Nah, tapi apa maksud di sini? Ya, ini adalah syariat beda dengan syariat kita. Karena Nabi bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas judul izaujiha." Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang lain, aku suruh istri sujud sama suami. Berarti apa? Tidak boleh. Maka para ulama membagi dua, termasuk yang disebut oleh Syaikh Sulaiman di sini. Kalau sujudnya mengagungkan yang disujuti seperti mengagungkan Allah, syirik besar. Tapi kalau hanya sekedar menghormati, hukumnya haram, tidak masuk kepada syirik. Oleh karena itu, kita juga tentu tidak boleh gegabah di dalam menghukumi suatu perbuatan seseorang. Oh, musyrik neraka selamanya, jangan. Tidak boleh. Nah, tidak bolehnya di dua. Kalau engkau mengagungkan yang kalian sujud, ya, seperti mengagungkan Allah, itu total syirik. Tapi kalau tidak, haram. Itu seperti Mu'ad bin Jabal langsung sujud kepada Nabi karena melihat orang-orang Romawi mereka sujud sama petinggi-petingginya. Engkau ya Rasul lebih berhak untuk kami sujud. Nabi melarang dan mengatakan, aku kalau boleh aku nyuruh orang sujud, aku suruh istri sujud sama suaminya. Nah, itu adalah sujud, ya, apa, lil ihtiram, untuk menghormati, tapi tetap tidak boleh, ya, ini para jamaah. Ya, bahkan inhina ini, ya, walihada mana an Nabi SAW minal inhina indal mulaqah lima su'ila anir lama su'ila anir rajul yalqahu an yanhani lahu qala la. Oleh karena itu Nabi melarang inhina ketika berjumpa, ya, ketika beliau ditanya tentang seorang yang berjumpa dengan saudaranya, bolehkah dia inhina kepadanya? Jangan. Apa inhina? Gini, ketemu inhina, apalagi itu ya sampai bungkuk orang Jepang itu lebih, ya, sampai kepala saja begini tidak boleh, ya. Sebagaimana saya juga catat hadisnya di sini, qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanya lahu, qala la, qala fayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, qala la, qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, qala na'am. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, seorang dari kami berjumpa saudaranya atau temannya, apakah boleh dia inhina, yaitu menundukkan kepala begini? Dan itu kebiasaan kita, ya, begini, ya, jangan sampai merendah saja, ya, ya gitu, ya, dan bukan tujuan untuk menginhina, menganggukkan kepala misalkan, ya. Cukup dengan ucapan salam atau salam. Kemudian Nabi bersabda jangan, ya, lalu bertanya lagi, ya, bolehkah iltizam, yaitu merangkul dan menciumnya, cipika-cipiki, apa? La, jangan, ya. Lalu kata beliau, qala fayakhudhu biyadih, bertanya lagi, boleh ambil tangannya salaman, ya, qala na'am, iya. Nah, itu salaman, ya. Tapi di keterangan lain, kalau dari safar boleh, ya, safar. Jadi jangan setiap saat ketemu, ya, berangkulan kemudian cipika cipiku, ya, cukup dengan musafahah, jabatan tangan juga tidak boleh, ya, sampai merendahkan. Tapi kalau misalkan, ya, gini, ya, gak masalah, ihina itu merendahkan, menundukkan kepalanya. Itu ini saja dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi rukuk, apalagi sujud, ya. Demikian para jemaah, untuk menjaga kemurnian tauhid dan jauh dari perbuatan kesyirikan. Ya, kita masuk adzan, ya. Sampai di sini dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, ya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Jangan sampai kita merugi di dunia dan akhirat. Karena tauhid itu manfaatnya dunia akhirat, syirik bahayanya juga dunia akhirat. Salah satu ayat yang menjelaskan, ya, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan mengokohkan, ya, yusabbitullah, ya, yusabbitullahu alladzina amanu, Allah Ta'ala akan mengokohkan orang-orang beriman. Bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Surat Ibrahim ayat berapa? Ayat 27 kalau enggak salah. Tolong diperiksa. Ya. Dengan perkataan yang kokoh, yaitu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kapan? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sementara akhirat tergantung kehidupan dunianya. Berarti di sini kepentingan kita, keuntungan yang kita dapatkan belajar tauhid, kehidupan dunia yang nanti akan menentukan kehidupan akhirat, yaitu apa? Diselamatkan dari kesyirikan, apakah besar maupun yang kecil. Itu harapan kita. Itu pun juga naik turun para jemaah. Oleh sebab itu, jadikan momentum-momentum tertentu seperti Ramadan, ya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambih. Momentum penting Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar apa? Imanan wahtisaban, iman, ya, iman, tauhid lagi, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, diampunkan dosa yang telah berlalu. Begitu pula dengan orang yang qiyam dalam Ramadan, asalkan iman. Ya. Para jemaah, di antara adab dalam menuntut ilmu, diulang-ulang. Tauhid maupun diulang 100 kali, 1000 kali, enggak ada masalah. Harus. Ya. Loh, kan kita harus bertambah ilmunya, Ustaz. Ya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, ya Allah, ya Rabbi, tambah ilmu saya. Kata Al-Imam Al-Muzani ketika mengulang kitab gurunya Ar-Risalah. Ada riwayat mengatakan 50, ada mengatakan 500 kali. Ya. Apa kata beliau? Setiap aku mengulang, bertambah ilmunya. Itu para jemaah. Ya. Tadi kita berapa dengarkan ayat Allah, hadis Nabi. Nah sekarang ketika kita nanti ngaji lagi, mungkin meskipun tidak bertambah ayat dan hadisnya, tapi metodenya sudah berubah. Yang tadinya jiping, ada jiping, yaitu ngaji kuping. Ya. Keluar kanan, masuk kanan, keluar semua pori-pori, ngobos. Kalau masih keluar kiri itu masih muter-muter nih, masih ada. Tapi ngobos pori-pori kan lubangan semua itu. Masuk plung hilang. Alias ngobos. Itu. Ya. Nah, tapi apa? Sudah mulai kita meningkat. Memahami perkataan Nabi, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu dengan mencatat. Ingat perkataan Imam Syafi'i, al ilmu qasid wa qayduhu al kitabah. Ilmu seperti binatang buruan kalau dibiarkan liar, untuk mencatat dengan cara kitabah. Mencatatnya, tambah satu ayat, tambah satu hadis, murojaah di rumah bersama dengan istri, selain murojaah aku buli sama istri, murojaah juga ayat tentang tauhid, tentang syirik. Kalau itu yang ada, insyaallah para jemaah. Nah, maksud saya, mari menyikapi ilmu kita lebih, ya, dan selalu melebihi, terus bertambah ihtiram, bertambah dengan apa? Dengan mengagungkan, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. insyaallah Allah Ta'ala akan berikan. Kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Muhikam, ketika seseorang mengamalkan ilmunya yang sudah diketahui, Allah Ta'ala akan memberikan ilmunya yang belum dia ketahui. Nah, itu. Dan disebut sebagai orang yang takut kepada Allah, masuk kategori innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala hanya ulama. Masuk kategori ulama itu adalah kalau dia ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, meskipun tidak banyak tahu tentang syariat. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir, perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari rajulun, ya, Allahu a'lam bishawab, tapi tidak salah tentu saja, ya. Selanjutnya kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, khilafan lima yaf'aluhu ba'dul juhal idza sallama 'alaika in hanalaka, berbeda dengan perbuatan sebagian dari al-juhal, ya. Ya, ini definisi al-juhal adalah orang bodoh, orang-orang bodoh, ya, sebagian dari orang bodoh ketika mengucapkan salam kepadamu in hana 'alaik, in hina, ya, tundukkan kepala dengan apa namanya, dengan punggungnya ini, ya. Maka apa? Ketika ada orang seperti itu, fayajibu ala kulli mu'minin billah an yungkirahu, wajib bagi setiap orang mukmin yang beriman pada Allah untuk mengingkarinya, ya. Nah, kita ini kelemahannya adalah tidak memiliki atau lemah keberanian moral untuk mengingkari. Ingkar dengan cara yang santun, sebab tidak ada kesempatan lagi bertemu dengan dia. Oh, antum tolong ya, dia minum yang kiri, yang kanan, ya. Nah, sambil ketawa-ketawa. Oh iya iya, ya, minta maaf. Ya, orang akan begitu. Ada orang assalamualaikum, sampai nunduk kepalanya. Oh, jangan gitu. Anak-anak misalkan, ya, salaman tangan. Saya anak-anak SMP, SD salam. Oh, masya Allah, anak soleh. Ya, tangan saya tak angkat sehingga nggak ada kesempatan membungkukan apa namanya badannya. Ya, begitu pula kalau kita salam orang tua, cium tangan boleh, cium kening boleh. Ya, asalkan angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Li'annahu addamaka 'ala hisabi dinih. Karena dia itu mengagungkan engkau berdasarkan keyakinan agamanya dia. Ya, seperti orang Jepang, ya. Seperti itu. Nah, ini beliau menjelaskan dengan contoh tentang menjadikan tandingan untuk Allah, ya. Kemudian beliau menjelaskan tandingan dalam hal doa. Lalu beliau jelaskan doa ada dua macam, ibadah dan masalah, ya. Dan betapa indahnya definisi Ibnu Taimiyah tentang ibadah, apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ini ada mengandung pemahaman bid'ah dan syirik. Apa ibadah itu? Satu nama yang mencakup, ya, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, ya, yang dohir dan yang batin. Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya, dan diridhoi. Dari mana kita tahu itu dicintai dan diridhoi? Ya, dari Al-Quran. Kalau kita beribadah sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi, itu sunnah. Kalau tidak, ya itu bid'ah. Kalau sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi, tapi dipalingkan kepada selain Allah, itu syirik, kan begitu? Ya, itu syirik. Bisa besar, bisa kecil. Baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, para jemaah. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memahami definisi. Ya, saya tambahkan tentang macam kedua dari doa, yaitu doa ul mas'alah. Mas'alah itu apa? Minta. Doa minta. Jelas dengan ucapan minta. Kalau tadi doa ibadah, ya, perbuatannya itu menunjukkan satu permintaan agar diampuni. Kalau ini memang minta, fahada laisah kulluhu syirkan, maka seperti ini tidak semua apa laisa, tidak semuanya masuk dalam kesyirikan. Bal fihi tafsil, bahkan perlu perincian. Fa in kanal makhluqu qadirun ala dalik falaisa bisyirkin, apabila makhluk mampu melakukan hal itu, yaitu kita minta pada makhluk, tolong dong beri saya air, boleh enggak saya minta nasinya, boleh tidak saya minta airnya, falaisa bisyirkin, tidak termasuk kesyirikan. Ada yang mampu. Kaqaulika iskini ma'an, beri saya air minum. Liman yastati'u dhalik, bagi yang mampu memberikan air, yang punya air. Nah, kalau kita minta tolong ambilkan air pada orang yang kena stroke, kena lumpuh, dia mampu dia. Itu sia-sia, bahkan haram. Nah, ini lebih rinci lagi beliau sampaikan di syarah al-usulus salatah. Lebih rinci lagi beliau menjelaskan di situ. Ya. Nah, cuman di sini ingin beliau menjelaskan lafad-lafad yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sehingga dengan satu lafad, ya, memiliki sekian macam makna yang masing-masing punya konsekuensi. Tidak boleh dijadikan satu makna, karena juga mengandung konsekuensi. Enggak boleh kamu minta-minta pada orang syirik. Nabi saja diminta oleh sahabat sampai habis hartanya yang ada di rumah, sampai habis. Nah, oleh karena itu di sini qala, di bawah hadis, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, man da'akum fa'ajibu, ya. Orang yang da'akum, minta kepada kalian, mengundang kalian, fa'ajibu, maka jawablah, ya. Ini hadis, potongan hadis, yaitu hadis Abdullah bin Umar, ya, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Ahmad, lafadznya Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani, yang berbunyi manista'adzakum billah fa'idzu. Kalau ada orang minta perlindungan pada kamu, ya, billah, atas nama Allah, lindungilah. Ada orang minta perlindungan dengan suaka politik, jangan bilang itu syirik, jangan. Pak, tolong Pak, ya, lindungi saya. Saya mau dikejar orang, mau dipukul saya. Dia bawa celurit, Pak. Oh, gak boleh, Mas, syirik, Mas. Harus hadapi, gak boleh takut kecuali pada Allah Ta'ala. Apa jadinya? Bonyok. Ya. Yang mengatakan salah juga, yang dibilang juga salah. Itu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan apa? Boleh kalau minta perlindungan. Bahkan supaya bisa masuk Islam misalnya orang kafir, ya. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-6, ya. Wa in ahadun minal musyrikina, ya, istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Tolong dibaca terjemahannya, At-Taubah ayat ke-6. Baca. At-Taubah ayat ke-6. Ya, hatta isma. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan pada engkau Muhammad, Nabi Muhammad, fa'ajirhu, lindungilah dia. Apa enggak boleh? Nah, ini. Jadi harus bisa dilihat. Nah, ini. Karena mampu. Makanya Nabi bersabda, "Man ista'adakum billah fa'idhu." Barang siapa minta perlindungan kepada kalian atas dengan nama Allah, ya, tolong lindungilah saya minta atas nama Allah, lindungi dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Kalau ada orang minta kepadamu dengan nama Allah, berikan. Maka ini rahasia ini. Kalau ada orang minta, ya, as'alukum billah, enggak boleh ditolak itu kalau kita punya. Enggak boleh minta maaf. Harus dikasih. Asa minta kepadamu atas nama Allah Ta'ala. Ya. Ini. Nah, potongan hadis ini, waman da'akum fa'ajibu, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa'ilam tajidu fad'u'lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumu. Rabu Dawud wa Nasai wa Ahmad. Kalau ada orang da'akum memanggilmu, yaitu seperti mengundang, fa'ajibu, maka jawablah undangan itu. Kalau ada orang datang kepadamu berbuat baik, balaslah kebaikan semisalnya. Kalau tidak dapat, doakan, fad'ulahu, sampai kamu tahu bahwa kamu sudah membalas kebaikan tersebut. Itu, ya. Nah, ini hadis sahih para jamaah rahmati Allah. Di sini beliau bawa hadis, potongan hadis ini sebagai syahid tentang makna ad-du'a. Di sini ada kata da'akum. Doa di sini apa? Memanggil kalian, ya, mengundang kalian. Nah, berarti di sini Nabi suruh, menyuruh untuk menjawab panggilan atau menjawab undangan tersebut. Karena bahasa Arab seperti itu. Kalau bahasa kita antara undangan memanggil itu beda. Kalau sini undangan, ketika ud'uni, doalah kepadaku, serulah saya, undang saya, ya, maka aku akan menjawab undanganmu, seruanmu, doamu. Wa qala ta'ala wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu. Ya. Apabila kerabat, anak-anak yatim, orang miskin menghadiri al-qismata, itu harta pembagian dari waris, farzuku minhu, berikan mereka minhu dari pembagian itu, ya, berikan rizki, farzukuhu minhu. Loh, berarti Allah menyuruh orang memberi rizki pada orang, padahal rizki itu hanya Allah Ta'ala. Ah, di sini ini doa masalah, bukan doa ibadah. Karena ketika kita punya duit 10 ribu, kasih dong dia 1.000, 2.000, bisa kita. Ya. Tapi kalau untuk mendatangkan rezeki berupa air hujan yang bisa menumbuhkan tanaman, itu tidak bisa, tidak mampu. Maka kalau minta kepada pawang hujan, itu syirik, karena yang mampu adalah Allah. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31, katakanlah, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran, siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, dan siapa yang menguasai semua urusan ini? Orang musyrik Quraisy mengatakan adalah Allah. Qul afala tattaqun, katakan, kenapa kalian tidak bertakwa, tidak bertauhid, kok syirik? Nah, di sini rezeki sini yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Taala. Nah, di sini juga ada kata rezeki farzukuhum. Oh, berarti kita boleh dong minta rezeki pada orang lain. Nasi rezeki pasti jawabannya iya. Minum rezeki pasti jawabannya iya. Saya minta kopinya ya, saya minta airnya, boleh? Ya, semua dilakukan. Ya, tolong dong saya minta anak, sama dukun. Ya, itu haknya Allah. Gak bisa ngasih anak, kalau dukunnya dukun cabul, dicabuli sendiri, suaminya mandul. Ini. Ya, makanya ketika mohon ampun pada Allah Ta'ala, diberi anak cukup, harta yang cukup. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Nah, kita mohon ampun ya, diberi rezeki, air cukup, buah-buahan cukup, anak cukup, harta cukup. Ini para jemaah, itu haknya Allah. Bukan pawang, bukan celana dalam bisa menghentikan hujan lebat, angin puting beliung dilempar ke atas rumah. Itulah perbuatan sebagian manusia. Ya, sayangnya kaum muslimin, sayangnya yang bela. Itu kearifan lokal. Kasihan umat itu. Ya, kasihan umat. Jangan berspekulasi karena dia sebagai muslim. Harus jelaskan, ya, jelaskan para jemaah karena bahaya yang namanya kesyirikan. Nah, tapi kita memang tidak boleh menjustifikasi syirik, keluar Islam, neraka selama-lamanya, itu jangan. Hati-hati untuk mengatakan seperti itu. Ya. Tidak semua orang melakukan kekufuran jadi kufur. Itu penting untuk menjadi perhatian kita. Tapi kita memberikan warning, ya, memberikan peringatan. Nah, apa kata beliau? Faida maddal fakiru yadahu wa qala urzuqni ay atini falaisa bisyirkin. Apabila ada orang fakir, orang miskin, tangannya mengenadah dan dia berkata urzuqni, beri saya rezeki, maksudnya atini, beri saya duit, beri saya makan, falaisa bisyirkin, bukan syirik. Kok minta rezeki pada selain Allah Ta'ala, karena dia memiliki kemampuan. Nah, itu namanya doa masalah. Tapi dukun bisa gak ngasih anak? Dokter tidak bisa ngasih anak. Dokter juga tidak bisa ngasih sembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ah, di sini pentingnya untuk memahami al-asbab, ya. Ini para jemaah, apa al-asbab bentuk jamak dari sebab? Apa artinya sebab? Ma yatawassal bihi ila ghairihi, sesuatu yang bisa menghantarkan kepada yang lain. Antum minum aqua ini. Tertutup. Tertutup. Tidak mungkin bisa antum minum langsung. Ya, kalau mau disobek. Tapi enggak perlu disobek, pakai apa? Sedotan. Sedotan itu namanya sebab, bukan bibir kita yang langsung ke air, tapi sedotan. Ya, sedotan. Ambil air di sumur dalam, kalau mau langsung turun ke sumur, gak pakai turun, pakai tambang, pakai tali. Tali itu sebab, bukan kita yang ambil air, timba. Timba kalau tidak ada air, tidak bisa ke sana. Maka di sini para ulama membagi sebab menjadi dua, as-sabab asy-syar'i dan as-sabab al-qadari atau al-kauni. Apa sebab syar'i? Sebab yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat. Ya. Seperti Al-Fatihah dipakai untuk ruqyah. Ya. Madu juga di dalam Quran. Tapi yang kedua adalah sebab kauni, sebab alam. Banyak bertanya bagaimana pakai gelang magnet? Apa syirik? Masuk man ta'allaqa syai'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Tidak. Dan iya, bisa. Ya. Kalau meyakini dia yang menyembuhkan. Tapi kalau meyakini sebagai sebab, tidak ada masalah. Asalkan dengan catatan, masuk sebab mana? Kauni apa syar'i? Syariat gak ada, Quran dan hadis menyatakan gelang dari magnet bisa melancarkan peralihan apa aliran darah, karena di situ bisa ada apa namanya ion-ion, ya listrik, ion-ion yang bisa meluruskan, ya, dan bisa mengatur peredaran darah. Tapi dari kauni penelitian. Nah, kalau penelitian menunjukkan secara ilmiah, boleh. Tiba-tiba anaknya sakit, dikasih gelang berupa benang. Di mana logikanya benang? Dijadi sebab? Oh, enggak kok. Saya yakin Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sebab. Ya, apakah Allah menjadikan sebab? Kalau benar, di mana? Ya. Di mananya cuma dua, Quran dan Sunnah. Ini para jemaah. Panas, minum bodrek. Kecuali ada batu, batu itu mungkin batu meteor atau apalah. Pokoknya ini kalau dimasukkan ke air, diminum, wah, langsung seger. Mungkin, mungkin. Diteliti saja dulu. Sehingga jangan langsung mudah menjustifikasi. Diteliti dulu. Ya, kok di kita membuat apa testimoni beberapa orang dia sembuh. Lihat batunya. Air Zamzam dengan sebab apa? Syar'i dan kauni. Nabi bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuriba lahu." Air Zamzam diminum sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang diniatkan. Ibnu Hajar berdoa, ya, ketika minum air Zamzam di Mekah. "Ya Allah, mudah-mudahan saya seperti guru saya Al-Iraqi." Ya, yaitu diberikan keahlian dalam hadis. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih pintar dari gurunya, dari Al-Iraqi. Karena minum Zamzam ada sebab syar'i. Loh, hubungannya dengan kepintaran apa? Kalau mungkin kesehatan, iya. Ternyata apa? Molekul yang ada di dalam air Zamzam sudah diteliti, beda dengan air-air yang lain. Ah, ini dua masuk, sebab syar'i, sebab kauni. Tapi kalau air sumur antum, ya, batunya ponari, ingat? Nah, itu lihat dulu. Ya, apakah jadi sebab? Kalau tidak, tidak masuk sebab kauni, tidak masuk sebab syar'i, kok dijadikan sebab? Gelang dari benang. Benangnya sama kok. Itu. Maka itu bisa masuk kepada syirik, tapi syirik kecil. Nah, ini. Karena dia telah menjadikan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah, baik itu sebab syar'i maupun sebab kauni. Dan tadi sudah saya jelaskan apa definisi sebab. As-sabab, bahasa Arab as-sabab. Yaitu apa? Ma yatawassalu bihi ila ghairihi, yang bisa menghantarkan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokternya sama, diagnosa penyakitnya sama, resep obatnya sama. Satunya mati, satunya sembuh. Mungkin tidak? Iya, mungkin. Ya. Oleh karena itu, dianjurkan kita untuk melakukan yang namanya al-akhdu bil asbab. Ya, dalam Fathul Majid, secara kitab tauhid disebutkan, at-tawakkul huwa tauhid, wa akhdul asbab huwa sunnah. Nah, kalau kita tawakal pada Allah, tauhid, mengambil sebab, sunnah, motor dikunci, sebab. Setelah dikunci tawakal, ya, terus jangan nggak apa-apa, tawakal pada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan kunci dulu, ikat dulu baru tawakal. Nah, ini, ya, sehingga di sini begitu rinci pembahasan terkait dengan yang namanya syirik. Jangan sampai di generalisir, ya, dan harus hati-hati. Tentu yang menuntun itu semua para ulama dengan keterangan-keterangan mereka. Ini contoh farzukuhum. Allah Ta'ala nyuruh beri mereka rezeki. Loh, kan rezeki itu haknya Allah. Nah, tapi kalau mampu enggak ada masalah. Dalam pengertian bisa dilakukan, nah, itu hal yang biasa. Beri saya nasinya, beri saya duitnya, beri saya minum. Di sini Allah Ta'ala menggunakan istilah farzukum, surah An-Nisa ayat 8. An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzukuhum minhu. Ya, tadi surat Taubah ayat yang ke 6 ya. Ya. Wa idza hadu minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan padamu, lindungi dia. Nabi nyuruh, Allah nyuruh pada Nabi untuk melindungi. Padahal tidak boleh minta perlindungan kecuali pada Allah Ta'ala, tapi hal-hal yang mampu. Oleh sebab itu di sini harus hati-hati para jemaah rahmati Allah, ya. Wa amma inda al mahluqa bima la yaqdir alaihi illallah fa inna da'watahu syirkun mukhrijun anil millah. Adapun jika seseorang minta memanggil kepada makhluk dengan sesuatu yang tidak dia mampu kecuali itu kemampuan milik Allah, maka doanya, seruannya orang tersebut termasuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari millah, yaitu dari Islam. Yang menjaga laut selatan dikenal dengan Nyi Roro Kidul, ada juga Nyi Blorong, ada juga Nyi Belerang dan selainnya. Katanya dulu Gunung Merapi itu ada yang jaga, siapa? Mbah, ya, buktinya kolab juga, ya. Ini, nah, di zaman jahiliyah Ibnu Abbas mengatakan ketika mereka mau ke lembah-lembah itu pamitan yang sama yang bau reksonya. Mbah, saya mau lewat sini, tolong ya, jangan diganggu. Nah, ini masuk pada kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Al-Jin ayat yang ke-6, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadum rahaqo. Karena ada sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin dan itu memang sesat. Nah, jin ini ketika orang minta perlindungan kepadanya tidak gratis. Dan perlindungan tersebut yang seharusnya tidak dimiliki kemampuan bagi dia, tapi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini, ya, maka tentu ini tidak boleh. Bisa memberikan anak, bisa memberikan kekayaan, ya, sukses dalam usahanya, bisa memberikan hujan, bisa menghindari longsor, bisa menghindari macam-macam. Itu kan haknya Allah. Allah yang mengatur semuanya, mengatur semua alam ini, sehingga di situ ada wali kutub. Ini pakunya Jawa, fulan-fulan pakunya Jawa, pakunya Jawa. Ya. Nah, di sini para jemaah dalam surat Yunus 31 tadi jelas. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang bisa berikan rezeki dari langit dan bumi? Dari langit apa? Berupa air, hujan. Nah, tidak ada orang bisa bikin hujan. Ada hujan buatan. Ya. Apakah kalau Allah menghendaki tidak terjadi apa terjadi? Tidak mungkin. Karena Allah yang akan menggiring dia, awan-awan itu. Ya. Kemudian hujan turun ke bumi, lalu tumbuh-tumbuhan. Siapa? Coba di mana itu? Ininya. Apa? Ya, orang kalau meneliti logikanya, sebab akibat, hanya orang tahu. Makanya berapa kali saya sampaikan di majelis, tentang teori Big Bang. Apa Big Bang? Teori dentuman yang besar, bahwa langit dan bumi dan yang lain terjadi dengan sendirinya. Allah berfirman, awalam yara alladziina kafaru innas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Ya, itu surat Al-Anbiya ayat 31, tolong ya dibacakan terjemahannya. Al-Anbiya kalau salah ya ayat 31. Ayat 30. Ya. Jadi menurut pelajaran yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah, langit dan bumi ada dengan sendirinya. Tapi keyakinan orang Islam baca Al-Anbiya ayat 30. Tidaklah, ya, silakan. Al-Anbiya ayat 30. Itu ya. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya? Cukup. Ya, cukup sampai itu. Dulu bumi langit nyatu. Nah, mereka dapat teori ya dengan berputarnya lepas di langit dan bumi, dentuman kata mereka. Siapa yang memisahkan? Fafatakna huma, kami yang memisahkan. Ada fa'il, ada subjek, yaitu Allah. Para jemaah, bukan terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau teori Big Bang mengatakan terjadi dengan sendirinya. Nah, itu kekuasaan Allah, tidak bisa orang berbuat begitu. Bagaimana matahari mengambang ya di ruang angkasa seperti itu, begitu pula dengan bumi dan semuanya, itu haknya Allah, para jemaah. Oh enggak, wali fulan bisa itu membalik begini. Fulan bisa itu menghadang hujan. Ini baru masuk kepada kesyirikan ya, syirkus sani ya, syirik dalam penciptaan. Syirik dalam rububiyah. Ya, tapi kalau tolong berikan itu makan, ya, Allah Ta'ala menyampaikan farzukuhu minhu, berikan rezeki pada dia. Ya, nah, karena di situ rezeki yang sudah ada di tangan. Tapi nasi, yang bisa membuat nasi seperti nasi itu siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau yang lain rekayasa genetika, semua ada asalnya. Makanya di dalam pembahasan awal dulu, ya, ini penting pemahaman ini, ya, karena akan membuat kita memberikan keyakinan, ya, seperti Allah berfirman kepada orang yang membuat gambar manusia, apa kata Allah? Ahyu ma kholaktum. Padahal kita punya keyakinan tidak ada pencipta kecuali Allah. Boleh tidak kita mengatakan yang menciptakan lampu ini Thomas Alva Edison? Boleh tidak kita mengatakan siapa yang menciptakan lampu ini? Thomas Alva Edison. Kan ada dulu pelajaran kita. Dan bahasanya apa? Yang menciptakan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Oh, guru-guru itu musyrik gitu. Dikaplok sama gurunya. Nah, ini kalau salah ini. Enggak, pertanyaan saya jawab, boleh tidak mengatakan begitu? Kalau tidak boleh, di depan buku-buku ini, terutama yang bahasa Indonesia, apa? Hak cipta dilindungi, nah, sudah cipta ada perlindungan. Dilindungi oleh undang-undang. Boleh tidak? Ya. Berarti boleh menyandarkan kata cipta kepada manusia, seperti yang hadis baru saya sampaikan. Nanti orang yang mencipta atau melukis makhluk hidup, Allah Ta'ala akan mengatakan ahyu ma kholaktum, berikan nyawa, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Berarti ini nisbatul kholqi ilal makhluk, boleh menisbatkan kata cipta kepada makhluk, kepada selain Allah, dan Allah yang bicara begini. Boleh. Tapi memang beda. Khalqul makhluk yang diciptakan Allah atau ciptaan manusia. Kalau ciptaan Allah dari tidak ada menjadi ada, kalau cipta yang disandarkan kepada selain Allah dari ada berubah dari bentuk yang lain. Lampu ini dari apa? Yang kita tahu unsur utamanya, unsur pembentuknya, kalau tidak karet ya logam. Logam sama karet. Sama plastik. Plastik dari karet dari tumbuhan, logam jelas. Neng bisa enggak manusia bikin logam? Ya enggak bisa. Ya, plastik diolah, diolah jadi. Logam-logam diolah jadi. Baru setelah itu dikumpul ciptaan. Boleh para jemaah. Ya. Nah, sehingga apa? Ya tidak, ketika kita mengatakan bahwa yang menciptakan lampu ini adalah Thomas Alva Edison, tidak syirik, karena dia dalam pengertian dari sesuatu berubah jadi sesuatu yang lain. Kalau Allah Ta'ala yang menciptakan bijih-bijih besi, ya, itu, yang menciptakan karet yang dikeluar dari pohonnya, itu. Kalau orang bisa bikin sintetis, bahannya dari apa sintetis? Dari fosil-fosil, ya, dari minyak. Terus minyak dari mana? Nggak bisa bikin. Nah itulah para jemaah. Ya, ini definisi ketika beliau sampaikan di sini agar tidak salah di dalam memahami sesuatu. Ya, contoh doa minta kepada selain Allah yang tidak mampu. Misalu dzalik antad'a insanan an yunazzilal ghaitha mu'taqidan annahu qadirun ala dzalik. Misal orang minta berdoa pada manusia agar diturunkan hujan. Bisa turunkan hujan dengan keyakinan orang itu mampu. Ini syirik besar. Dengan keyakinan ya, seperti pawang bisa menghadang, bisa menurunkan, bisa mindahin, ya semua bohong. Ini para jemaah. Nah, pemahaman dasar taksil seperti ini penting untuk menjadi perhatian sehingga tidak goyah pemahaman kita itu, ya tidak salah dalam menilai dan juga tidak membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Kita dituntun oleh para ulama untuk memahami persoalan itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menguatkan diri kita para jemaah, tambah yakin, tambah senang belajar tauhid. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik di dalam perjalanan ini, terutama menjelang Ramadan. Banyaklah mohon ampun, istighfar kepada Allah Ta'ala supaya diberikan taufik untuk bisa mudah ya berbuat segala bentuk kebaikan ya. Dalam kesempatan ini terus terang tidak libur kajian kita karena di Ramadan mungkin banyak libur, bahkan libur semua kecuali acara-acara tertentu, sehingga malam ini tetap ada, besok pagi juga ada ya. Ada yang sudah membuatkan somat ya, soto Madura. Mudah-mudahan, saya mengharapkan karena mungkin hari Kamis sudah enggak sarapan lagi. Kemungkinan sudah isbat Rabu, dan ba'da asarnya kita kaji yaitu Ramadan meniti sunnah ya. Mudah-mudahan kita bisa hadir semua para jemaah sekalian dalam rangka untuk menyambut datangnya Ramadan, karena beberapa ulama membawa hadis tersebut ketika menjelaskan gembira, kabar gembira tentang datang Ramadan, yaitu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Nasa'i ya, Imam An-Nasa'i, yaitu apa? Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu ya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim ya, wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun ya hiya khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima. Ya, dengan menjelaskan ilmu di sini, kabar gembira, kemudian jelaskan ilmunya, yaitu apa, telah datang kepada kalian Ramadan, kemudian jelaskan ilmunya, bulan yang penuh berkah. Dijelaskan lagi Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Dijelaskan lagi dibuka pintu surga. Dijelaskan lagi ditutup pintu neraka. Dijelaskan lagi dibelenggu setan. Diberi ilmu lagi di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian diberi peringatan ditutup, yaitu orang yang terhalang dari kebaikan tersebut berarti dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Kenapa? Sudah dikasih ilmu tentang kelapangan dan keluasan, kemudahan untuk berbuat baik, kok masih tidak bisa mendapatkannya, berarti dia celaka. Ini hadis ini menunjukkan, disebut oleh ulama diantara Syekh bin Baz rahimahullah, Nabi memberi kabar gembira. Kalau antum tidak gembira, paksakan untuk gembira nanti. Kok saya sekarang direbuk misalkan, ya, mulai sekarang harus gembira. Sampai rebuk kok gak gembira-gembira dengan Ramadan, ya, ya, tabok dikit-dikit dan ayo kamu gembira. Ya, kalau perlu nangis-nangis gembira. Ya, paksakan untuk gembira. Dan tidak kalah pentingnya adalah Nabi menjelaskan tentang ini penuh berkah, kan ilmu. Ramadan itu penuh berkah. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan puasa, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, ada malam lebih baik dari 1000. Kan ilmu, berarti apa? Nabi menjelaskan pertama kabar gembira, kemudian menjelaskan ilmu. Ah, mari kita ikuti itu insyaallah besok sore ba'da asar sampai isya. Mungkin di spanduk itu sudah ada disebutkan poin-poin yang akan dibahas. Kalau antum barangkali ngusulkan ada poin yang perlu dibahas lagi, insyaallah saya cantumkan di akhir kalau cukup waktunya. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.